صلوا على محمد. Fadilah hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila mulut jauh dari asmanya, langkahnya hidup bagai hilang berkahnya. Apabila dunia kau merantaikan jiwa, siap-siap akhirat meninggalkannya. Di bayang-bayang fata morgana, berharap hidup khusnul khatimah. Di bayang-bayang fata morgana, dirimu mohon selamatkan hamba. Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Di bayang-bayang fata morgana, berharap hidup khusnul khatimah. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu.